الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ketujuh. Apa itu Abu Abdullah? Nah, seorang yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, senantiasa menjaga hal-hal yang disunnahkan, perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW, baik itu sunnah kauniyah berupa perkataan maupun fi'liyah berupa perbuatan. Di antara sunnah-sunnah kauniyah yang hendaknya kita menjaganya adalah qiraatul Quran. Nah, membiasakan senantiasa menjaga agar hari-harinya tidak luput dari membaca Al-Quran. Kemudian berzikir, berzikir dengan hati dan lisan. Coba masing-masing kita mengecek zikir kita ini apakah sudah naam terkumpul padanya zikir dengan hati dan lisan, ataukah kadang zikir lisan tok. Naam, ini butuh hal kita, karena berlalu hari. Naam, berarti berarti apa? Berkurang umur kita. Untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir kita lebih banyak dengan lisan tok, hati belum tersentuh, maka butuh diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Keadaan orang-orang yang beriman, nah, yang betul-betul iman, yaitu alladziina idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka, nah, takut, ada rasa takut, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, bertambah keimanan. Nasallallahu ta'ala at-tawfiq. Karena zaman akan itulah pengaruh. Juga pekerjaan kita sangat berpengaruh. Kebiasaan kita sangat berpengaruh. Pada apa? Hati kita. Nah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qanibillah sebutkan di antara dua pekerjaan yang sangat berpengaruh pada hati. Antara penggembala unta dan penggembala kambing. Nah, didapati orang yang keras hatinya penggembala unta. Karena setiap hari dia bergelut dengan hewan yang memang sulit diatur. Unta qanibillah punya sifat apa? Keras, dalam artian sulit. Nah, baik kalau sudah ngamuk sulit di tangan. Berbeda dengan kambing yang lembut. Nah, baik. Makanya, nah, Rasulullah SAW memberikan permisalan ini. Nah, mereka-mereka yang jauh dari keimanan, keras hatinya, seperti apa keadaan para ashabul ibil al-faddadin. Nah, para penggembala unta ya, menjadi hatinya keras. Jadi pekerjaan berpengaruh. Nah, sedangkan penggembala kambing hatinya lembut. Nah, baik karena memang mereka mudah, mudah diatur, baik. Dan para anbiya kebanyakan mereka memang Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesempatan atau jadikan mereka memiliki waktu untuk menggembala kambing. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi sempat menggembalakan kambing. Nah, dan nabi-nabi yang lain. Jadi banyak hal yang berpengaruh pada hati kita. Dan maka banyak-banyak kita muhasabah. Qala Imam Ibn Jamaah rahimahullah ta'ala, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna mahabbatahu wa ta'zimahu wajibun. Ini telah kita lewati kemarin. Di antara hal yang hendaknya dijaga yaitu bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang masyru'. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat Al-Qur'an, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu dan salamlah. Ini perintah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Na'am umirna bisolati alaika, fakaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Kami diperintahkan untuk bersolawat kepada, bagaimana kami bersolawat? Lihat, inilah keadaan para sahabat yang betul-betul tahu kaidah dalam Islam, kaidah dalam syariat ini, bahwasanya amalan ibadah tidak boleh kita sembarangan. Kalau masalah salawat hanya kembali kepada masalah pujian untuk Nabi, maka tentunya para sahabat orang yang paling mampu untuk membuat bait-bait syair dan pujian untuk Rasulullah SAW. Tapi permasalahan salawat adalah permasalahan ibadah, termasuk ibadah yang agung yang kita diperintahkan untuk memperbanyak, terkhusus lagi hari Jumat. Di antara kekhususan hari Jumat, kita diperintahkan memperbanyak salawat. Tapi salawat yang bagaimana? Para sahabat bertanya, karena mereka tahu ibadah tauqifiyah, ibadah itu berhenti kepada dalil. Mereka katakan wa ammas salam qad arafna, adapun salam kami telah tahu karena sudah diajari bagaimana salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawat belum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan qulu, katakanlah oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling utama yang hendaknya kita memperbanyak dan pahami maknanya. Tidak ada salawat yang lebih utama dari salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya keutamaan-keutamaan yang dimunculkan manusia, siapa yang membaca salawat nariyah 1000 kali mendapatkan rezeki demikian-demikian, ini semuanya kadzib, dusta. Nabi tidak pernah mengajarkan namanya salawat nariyah. Siapa yang membaca salawat tibil qulub akan tenang hatinya, sembuh penyakitnya, ini dusta. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan salawat-salawat tersebut. Bahkan maknanya sangat mengerikan. Nah, sebagiannya katanya kesyirikan. Nabi SAW disifati dengan nama tibil qulub wa dawaiha wa afiyatin na'am lil jasad, na'am penyembuh hati, na'am kemudian apa penyebab kesehatan badan dan seterusnya, ini semuanya na'am hulu terhadap Nabi SAW yang terlarang. Tapi kita harus menempatkan sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku mencintai beliau, fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'dhimahu wajib. Sebab mencintai beliau dan mengagungkan beliau itu wajib. Termasuk konsekuensi dari syahadah Muhammadur Rasulullah. Qala wal adabu 'inda sama' ismihi. Dan beradab ketika apa? Mendengar nama beliau disebut. Dan di antara adab qauliyah tatkala disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita bersalawat. Sebagaimana telah kita singgung kemarin, al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Seorang yang bakhil yaitu orang yang aku disebut di sisinya kemudian tidak bersalawat kepada. Dan minimal salawat ikhwanikillah Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu alaihi. Dan kemudian kalau mau ditambah wasallam lebih sempurna, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal adabu 'inda sama' ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun wa sunnah. Dan beradab tatkala mendengar namanya disebut dan sunnahnya disebut, itu perkara yang dituntut dan merupakan sunnah. Nah, ketika disebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang muslim ikhwan fillah hendaknya timbul pada dirinya tekad untuk apa? Untuk melaksanakan kalau itu perintah dan untuk berhenti kalau itu larangan. Dan membenarkan kalau itu khabar. Ini yang dituntun dari kita. Perhatikan para salaf bagaimana keadaan mereka. Kana Malik radhiyallahu anhu idza dzukira an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru lawnuhu wa yanhani. Adalah Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dulu apabila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya berubah. Warnanya berubah. Dan yanhani, ya, dia sedikit merunduk. Kenapa? Karena nah, ingat kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tertunduk. Nah, sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap mendengarkan apa yang akan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah-sunnah. Wakana Ja'far ibn Muhammad idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra lawnuhu. Adalah dulu Ja'far ibn Muhammad apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, warnanya apa? Menguning. Dalam artian ya pucat. Naam. Karena apa? Karena ingat atau dan begitu hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap untuk menerima apa yang akan disampaikan dalam hadis tersebut. Qala wa kana Ibnu Qasim idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam yajiffu lisanuhu fi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah dulu Ibnu Qasim apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, lisannya na'am mengering, dalam artian enggak bisa berucap. Diam. Tidak berani mendahului apa yang akan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ini ketika mereka mendengar hadis, apalagi kalau apa? Melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kenapa? Haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa yanbaghi lahu idza tala al-Qur'an an yatafakkara fi ma'ani. Ini perkara yang lain. Telah kita selesai ma'anilah secara ringkas bagaimana seorang alim beradab tatkala nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Adab yang qauliyah dengan bersalawat, dan adab yang sifatnya apa? Terpatri dalam diri seperti yang diriwayatkan dari para imam ini, alhamdulillah. Betul-betul apa? Ketika disebut nama Nabi, ya siap. Nah, untuk mengikuti beliau. Kemudian Imam Al-Jamaah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa yambaghi lahu idza tala al-Qur'an an yatafakkara fi ma'ani." Seyogianya apabila dia membaca Al-Qur'an untuk memikirkan maknanya. "Wa awamirihi dan perintah-perintahnya, wa nawahih dan larangan-larangan." "Wa wa'dihi wa wa'idi dan wa'd." Yaitu janji-janji, pahala bagi orang-orang yang melakukan amalan saleh, wa'id dan ancaman-ancaman. Wal waqaf 'inda hududi dan berhenti pada batasan-batasannya, tidak melanggar. Dan ini berkat yang sangat penting. Karena keseharian kita qul billah. Nah, kita punya hubungan dengan Al-Quran. Sebagainya Allah rezekikan untuk bisa menghafal. Maka adabnya seperti ini betul-betul butuh diwujudkan. Ketika baca Al-Quran, dia berpikir maknanya. Yang sudah selesai menghafal mulai naik ke tingkatan berikutnya, alhamdulillah. Nah, berusaha memunitkan sambil apa? Berusaha memikirkan maknanya. Nah, melatih untuk istidlal. Nah, kemudian apa? Berusaha menggali perintah-perintah yang ada dan larangan-larangan yang ada. Nah, berusaha naik. Karena hafalan baru tahapan awal. Baru tahapan awal. Jangan berhenti di situ. Nah, masih ditutup untuk kita tadabur. Dan apa? Tadabur. Ada tadabur, ada tadabur. Dan tadabur tingkatan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tersebut. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah kalian mentadabur Al-Qur'an? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Jadi dua hal utama yang harus diwujudkan. Kitab yaitu Al-Quran ini yang diturunkan sifatnya mubarak, diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayatnya. Ini semuanya, baik yang menghafal atau yang tidak, dituntut untuk mentadaburi. Karena Al-Quran tidak diturunkan hanya sekedar dibaca toh. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari itu, waliyatadzakkara ulul albab, agar ulul albab itu mencapai derajat tadzakkur, yaitu bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Nah, maka hafalan baru langkah awal. Dan ini harus. Kalau seorang menginginkan ikhwan fillah ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Berusaha dan yakin kalau seorang jujur akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Nah, tinggal kita butuh betul-betul apa? Jujur. In tastu billah yastuka. Kita menghafal untuk apa? Apakah sekedar ingin dianggap hafid? Wah, sudah selesai Al-Qur'an. Ataukah memang benar-benar karena Allah? Ini penting. Karena hafalan Al-Qur'an bisa menjadi sebab tinggi derajat, bisa sebab masuk ke neraka paling awal. Nah, hati-hati ya. Karena syaitan menggelincirkan manusia terkadang enggak disadari. Zahirnya bagus, tapi karena hatinya buruk, amalan yang bagus itu tidak bermanfaat. Nah, Telah kita lewat di hadis awal ma'yuqza yaumal qiyamah. Salah tiga na'am deretan yang pertama kali di tetapkan keputusan bagi mereka pada hari kiamat, di antaranya orang yang diberi Al-Qur'an. Naam. Innama qara'a al-Qur'an liyuqala. Engkau membaca Al-Qur'an akan dikatakan qari, akan dikatakan hafid. Dan telah dikatakan di dunia sudah. Di akhirat tinggal mendapatkan neraka wa ni'adzu billah. Tapi kalau seorang niat karena Allah jujur dalam melangkah, walaupun satu ayat yakin akan dibaca dengan janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, akan dimudahkan oleh Allah. Nah, karena hakikatnya kita sedang berusaha menaikkan derajat kita, bertambah ayat, berusaha naik derajat kelak di hari kiamat. Karena di antara yang menentukan derajat adalah Al-Qur'an yang dia bawa. Fa inna manzilataka inda apa akhir ayatin taqra'uha. Jadi kedudukan seorang di surga panitia berhentinya sampai tingkatan mana? Ya, sampai akhir ayat yang dia baca. Kalau dia telah menghafal Al-Qur'an keseluruhannya, maka jelas keutamaannya besar. Nasallallahu taufiq. Sebab tadi dan jangan merasa aman dari madakhiris syaitan, pintu-pintu syaitan yang terus-menerus apa berusaha untuk menggelincirkan seseorang dari kemuliaan. Wal wuquf 'inda hududi, dan hendaknya berhenti pada apa? Batasan-batasan Al-Qur'an, tidak melanggarnya. Nah, pelarangan jangan diterjang. Wal yahdar min nisyanihi ba'da hifdzih, dan hati-hati. Hati-hati dari apa? Kelupaan setelah dia menghafalnya. Dalam keadaan Al-Qur'an sangat mudah terlupakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an. Betul-betul jaga Al-Qur'an ini, ya Khalifah. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati nah, hafalan Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan minal ibil. Melihat lebih cepat untuk apa? Lepas daripada seekor unta yang diikat. Nah, lebih cepat lepasnya. Makanya harus mu'ahadah, harus dijalankan. Nah, baik, dan seorang yang nah, menghafal kalau tidak dijaga akan banyak yang terlupakan. Baik. Dan menjaganya dengan mengamalkannya, menjaganya dengan digunakan di dalam sholat. Dan kita semua butuh berusaha. Kita mukasir, kita yakini ya, dari sisi ini kita sangat kurang. Qala faqad warada fil akhbar an-nabawiyyah ma yajzaru 'an dhalik, dan telah datang dalam khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis, dan apa-apa yang menunjukkan celaan bagi seorang yang lupa Al-Qur'an. Tapi apa dibilang, nah, dari sisi sanad hadis-hadis tersebut tentang ancaman mereka-mereka yang lupa Al-Qur'an, nah, hukuman-hukumannya yang disebutkan dalam hadis, riwayat-riwayat tersebut lemah. Cuman kita memiliki dalil-dalil yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Nah, kalau Rasulullah SAW menyatakan seorang yang diberi kemampuan memanah, kemudian dia tidak jaga, dia lupakan. Kemampuan memanah kalau lama tidak dipakai, ya, nah, bisa lupa, tidak tipis lagi dalam na'am memanah. Ini dikatakan nikmatun kafaraha, itu merupakan nikmat yang telah dia kufuri. Apalagi kalau diberi hafalan Al-Quran kemudian dia lupakan, termasuk kufur nikmat. Dan para ulama memerinci hukumnya. Yang dikatakan kufur nikmat ini, yang tentunya dia berdosa ya fa'idina, kalau sampai lupa na'at dengan apa kesengajaan, dalam artian karena dia meremehkan untuk murojaah, meremehkan dalam menjaganya. Ini jelas, karena telah diberi nikmat kok tidak dijaga, padahal sungguh sebagian orang mau menghafal 1-2 ayat Al-Qur'an, sulitnya bukan main. Nah, kemudian seorang hamba diberi kemampuan menghafal beberapa juz dari Al-Qur'an atau bahkan keseluruhan, kok dia sia-siakan? Dan ini, dan tentunya perkara yang merupakan kekufuran, kufur nikmat. Tapi kalau kelupaan Al-Quran karena kesibukan, dia berusaha semampunya, telah berusaha semampunya, tapi karena kesibukan, karena pikiran, dan yang lainnya, kemudian ada beberapa yang terlupakan, maka ini sesuatu yang apa? Tabii. Dan seorang mendapat udzur padanya. Jadi kembali kepada ada tidaknya taksir, keremehan, penyepelean dalam menjaga Al-Quran tersebut. Dan pada kalimat-kalimat berikutnya, Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala akan mencontohkan kepada kita bagaimana seseorang membiasakan dalam menjaga Al-Quran. Kita akhirkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang.